Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Dan yang hari ini barangkali sedang diuji dengan sakit atau musibah, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-26. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan kitab Taharah, poin yang sedang kita bacakan adalah terkait dengan adab-adab menunaikan hajat. Terakhir kita telah baca perkataan muallif di mana beliau berkata, wa takfil ahjaru walau fi nadirin kaddam. Batu itu dianggap cukup atau bisa digunakan untuk bersuci, bahkan di dalam membersihkan sesuatu yang jarang terjadi. Misalnya yang keluar adalah darah dari dubur. Apakah bisa dibersihkan dengan batu? Kata beliau, takfi, bisa. Tentunya nanti ada syarat, misalnya minimal 3 buah batu. Atau yang sama dengannya, seperti tisu kan. Sekarang ada tisu kertas itu, nah itu pun bisa digunakan sebagai pengganti air. Ya, paling minimal 3 lembar. Atau 3 sisi, boleh juga 3 sisi. Artinya yang sudah dipakai tidak bisa dipakai lagi. Kalau yang sudah dipakai beristijmar, membersihkan kotoran dengan benda yang kering lalu kita pakai lagi, itu bukannya membersihkan, malah menyebarkan najis. Jadi yang tadinya najis hanya ada di satu tempat, maka tersebar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Oleh karena satu kali dipakai, buang, ambil yang lain, buang, ambil lagi, sampai 3 kali paling minimal. Kecuali kalau dirasa perlu, silahkan lebih dari 3 kali dan hendaknya dengan hitungan ganjil 5, 7, dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, saudaraku sekalian, wa ta'qibuha bil ma'i afdal. Dan mengikuti batu dengan menggunakan air itu lebih utama. Artinya, walaupun seorang muslim misalnya beristinja dengan tisu atau dengan sesuatu yang kering, yang bersih, yang bisa digunakan untuk beristinja, tetapi seandainya dia menyempurnakan istinjanya dengan air setelah menggunakan tisu, maka itu kata beliau adalah afdol, adalah lebih utama. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Pernah satu ketika Nabi mendatangi tempat buang hajat. Fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin. Maka saat itu Nabi memerintahkanku untuk membawakan untuk beliau 3 buah batu. Ya, 3 buah. Ini dalilnya. Ya. Membersihkan sisa kotoran yang menempel di tubuh dengan menggunakan thalathati ahjarin, yaitu 3 buah batu. Wal afdalu ayastanjia awalan bil hajari summa yasta'milul ma'a. Yang paling bagus itu kalau kita urutkan, istinja dulu dengan menggunakan batu atau sejenis dengannya. Selesai, baru kita bilas lagi, kita bersihkan sisa-sisa bau yang masih menempel dengan menggunakan air. لِأَنَّ الْحَجَرَ يَزِيلُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ. Karena fungsi dari batu atau tisu atau sejenisnya, dia menghilangkan najis yang terlihat. Garis bawahi. Dia menghilangkan najis yang terlihat. Wal ma'u ba'dahu yazilu asaroha. Adapun air, dia menghilangkan bekasnya. Yang terlihat dari najis itu yang keluar dari dubur misalnya, itu sudah dibersihkan dengan tisu atau batu atau yang suci, yang kering. Maka hilang itu najis, tidak terlihat lagi. Tetapi apakah bekasnya masih ada? Masih ada bekasnya, misalnya baunya. Lalu menggunakan apa? Kata beliau, menggunakan air. Inilah maksud dari perkataan, menggunakan batu, kemudian mengikutinya dengan menggunakan air, itu adalah afdal. Karena menggunakan batu, ma'asirul muslimin, atau yang sejenisnya ketika beristinja, itu akan menghilangkan ainun najasah. Itu najis yang nampak, yang terlihat oleh mata. Tetapi yang tidak terlihat oleh mata, maka airlah mengambil fungsinya untuk menghilangkan bau, warna, dan lain sebagainya. Para pemirsa TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa yughni 'anil hajari kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati." Dan ada hal-hal yang bisa menjadi pengganti batu. Apa itu? Kata beliau, setiap benda yang kering, yang suci, yang bisa menghilangkan najis, ghairu muhtaramin wa mat'umin. Dan disyaratkan tidak boleh benda tersebut adalah benda yang mulia. Ya, tidak boleh benda yang mulia atau makanan. Muhtarom bisa diartikan juga benda yang apa namanya, dihormati. Dalam pengertian dihormati, dilarang oleh syariat untuk digunakan. Seperti permasalahan tulang ya, yang merupakan makanan jin kata Nabi. Tidak bisa digunakan untuk istinja. Atau yang jelas-jelas makanan, misalnya apa namanya, roti yang sudah kering. Itu kan suci. Bisa nggak dijadikan alat untuk istinja? Tidak bisa juga. Dan itu perbuatan tabzir. Walatubazir tabzira. Jangan kalian melakukan sifat atau perbuatan mubazir. Kajildil muzakki qablad dibaghah. Seperti kulit dari hewan yang disembelih sebelum proses dibag. Dibag itu proses menghilangkan kotorannya dengan apa namanya, dengan media tertentu, baik daun-daunan aksyab ya, daun-daunan akar-akaran, atau dengan garam, atau dengan dijemur, ada prosesnya ya. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hadis Masih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-ghait." Satu kesempatan Nabi mendatangi tempat buang air besar atau buang air kecil, tempat buang hajat. Fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin. Maka aku diperintahkan oleh baginda Rasul mendatangkan 3 buah batu. Mengambilkan 3 buah batu. Fawajadtul hajaraini. Kata Abdullah, aku hanya mendapatkan 2 batu. Waltamastu thalitha falam ajidhu. Aku cari batu yang ketiga, enggak ketemu. Sedangkan Nabi mintanya 3 buah batu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, Ibnu Mas'ud maksud saya, mengambil rawsah, kotoran hewan. Entah itu keledai atau yang lain, bentuknya mirip batu. Ya. Maka apa yang terjadi? Fa akhadhal hajaraini wa alqa rawsata wa qala hadha riksun. Dibawakan batu oleh Abdullah bin Mas'ud, diambil oleh Nabi hanya 2, karena yang satu lagi kotoran hewan dibuang. Beliau berkata, inna hariksun, ini adalah benda yang najis. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, falau ista'mala ma'an ghairul ma'i, ghairal ma'i. Seandainya seseorang menggunakan cairan selain daripada air mutlak, air ya banyak jenisnya ya, ada air mawar, ada air teh, air kopi, air kelapa, macam-macam. Seandainya seseorang beristinja dengan menggunakan cairan selain daripada air yang sah digunakan untuk bersuci, atau dia menggunakan najis ketika bersuci. Kok bisa ya? Mungkin saja dia misalnya tidak sengaja mengambil kotoran hewan atau kulit dari hewan yang mati, kulit yang tidak dimakan dagingnya, itu kan bangkai najis. Itu najis sebelum disamak, najis kotor. Dia ambil misalnya kulitnya. Autoraat najasatun ajnabiyah, atau muncul najis yang lain yang tadi kita sampaikan, misalnya dia menggunakan kulit, ternyata kulitnya kulit hewan yang najis, ditempel untuk membersihkan kotoran, maka bukannya hilang kotoran, malah bertambah najisnya karena tubuhnya menempel dengan sesuatu yang najis, yaitu bangkai. Awin taqala ma kharaja minhu an mawdi'ihi, atau yang keluar dari dubur misalnya, keluar dari tempat semula. Artinya kemana-mana, ke kanan, ke kiri, sehingga banyak bagian tubuh yang terkena najis tersebut. Atau kasus yang lain, jaffa. Kotoran yang keluar itu menjadi kering, menempel di tubuhnya. Awin tasara hala khurujihi jawazal alyata wal hasyafata. Atau ketika kotoran itu keluar, mohon maaf, dia melewati batas aliyah, yaitu pantat, bokong, mohon maaf ya. Jadi keluar, khususnya biasanya kalau sedang diare, keluar dalam bentuk air itu nyebar kemana-mana. Kalau kita katakan bersihkan dengan batu, sulit. Mau tidak mau dibersihkan dengan air. Ta'ayyanal ma'u. Dalam kondisi ini, maka tidak ada pilihan kecuali harus menggunakan air. Ya, apa saja kondisinya, terlanjur menggunakan cairan selain air, karena dia tidak mensucikan. Yang kedua, terlanjur dia menggunakan sesuatu yang najis, atau muncul najis yang baru. Ya, atau kotoran itu keluar dari tempat yang seharusnya, artinya dia mengotori bagian tubuh yang lain, atau kotoran itu mengering, atau telah melewati batas mohon maaf dubur. Kalau kencing melewati batas kepala zakar ya, al-hasyafah. Dalam semua kondisi ini ta'ayyan al-ma, wajib menggunakan air. Ya. Fa in lam yujawizuhuma kafal hajaru. Tetapi seandainya kotoran itu tidak keluar dari apa namanya, dari bagian yang normal dia menempel di situ, tidak kemana-mana, maka menggunakan 3 buah batu minimal itu sudah dianggap cukup untuk membersihkan kotoran yang menempel tersebut. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wa yajibu izalatul aini wastifa'a thalathi masahatin." Maka wajib hukumnya kita menghilangkan ainun najasah. Najis yang terlihat oleh mata itu wajib dihilangkan. Salah satunya adalah dengan cara menyempurnakan 3 kali usapan. Karena 3 buah batu, kalau kita istijmar, beristinja dengan batu atau dengan tisu, kan itu minimal 3 kali. Kata beliau, wastifa'u thalathi masahat. Kita sempurnakan 3 kali mengusap bagian tempat keluarnya najis. Imma bi thalathati ahjarin, boleh dengan 3 buah batu, aw bi hajarin lahu thalathatu ahrufin. Atau boleh saja batunya cuma satu, sebesar apa, sebesar 3 jari, tetapi dia memiliki 4 sisi yang semuanya bisa kita gunakan untuk istinja, itu boleh. Atau kalau tisu, kita gabungkan 3 atau 4 tisu, kita bersihkan tempat keluarga najis, ketika sudah kita lipat satu kali, kita gunakan sisi yang lain, kita lipat satu kali, kita gunakan sisi yang lain, itu tidak masalah. Yang pasti jangan sampai satu kali usapan ya lalu dipakai lagi untuk kedua kali, ketiga kali, tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan najisnya apa? Yantashir. Ya, najisnya akan apa? Yantashir artinya tersebar. Ya, oleh karenanya cukup satu kali usapan, lalu kita buang, ambil lagi satu kali usapan, kita buang, dan begitu sampai paling minimal tiga kali. Kemudian, saudaraku sekalian, rahimakumullah, fa'in lam tunki al-thalathatu wajabal inqa'u. Seandainya 3 buah batu yang sudah kita persiapkan kita rasa tidak cukup untuk membersihkan bekas najis, maka silahkan ditambah lebih dari 3. Itu kan minimal 3. Kalau dirasa belum cukup, najisnya masih ada, maka silahkan batu yang keempat, kelima, dan seterusnya. Lalu dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yundab an yabda'a bil awwali min muqaddami safhatil yumna wa yamurru ila mawdi'i ibtida'ihi. Kalau kita bicara tentang istijmar, membersihkan menggunakan batu, kata beliau, maka hendaknya orang yang menggunakan batu, yabda, dia memulai, ya, min muqaddami safhati al-yumna, dari bagian kanan, bagian potongan mohon maaf dubur sebelah kanan, ya, kemudian digerakkan itu batu, ila maudi'i ibtida'ihi, sehingga dia kembali ke tempat dia awal. Artinya kalau mohon maaf, kalau ada seorang buang air besar, itu dari sebelah kanan bagian duburnya, kemudian diputar seperti itu, sampai dia kembali ke tempatnya yang semula. Kemudian ma'asyiral muslimin summa ya'qis bitsani. Adapun yang kedua, dia melakukannya kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama dari sebelah kanan, ya otomatis yang kedua dari sebelah kiri. Lalu dikatakan di sini summa tsalitsu. Kemudian usapan yang ketiga itu ala safhataini. Itu kita usapkan kepada, mohon maaf, dua bagian dubur. Wal masrubah, dan juga kepada bagian di mana air kencing itu keluar. Ya, kita bersihkan dengan menggunakan apa, batu atau tisu dan yang lainnya yang memiliki karakteristik kering dan suci. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, masih ada sedikit poin lagi. Beliau berkata, wajib wad'uhu awalan bimawdi'i tahirin thumma yamurruhu. Bagi orang yang hendak istijmar, membersihkan sisa-sisa kotoran setelah buang air besar, air besar, ya, maka hendaknya, kata beliau, dimulai dengan meletakkan batu atau tisu di tempat yang bersih. Jadi kita perkirakan di bagian, mohon maaf, bagian dubur itu bagian mana yang bersih. Dari situ kita mulai titiknya. Karena kalau dimulai dari tempat yang najis, sama saja kita memutar atau menyebarkan najis ke bagian yang lain. Maka mulailah dari tempat yang suci. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa yukrahul istinja'u biyaminihi. Makruh hukumnya beristinja menggunakan tangan kanan. Ya. Hal ini berdasarkan hadis bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi." Kalau kalian buang air kecil, janganlah kalian memegang kemaluannya, zakarnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi. Begitupun tidak melakukan istinja dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Ini digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang beribadah, berzikir misalnya, itu menggunakan bagian sebelah kanan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal afdalu, dan yang paling afdal alias paling bagus, taqdimul istinja'i alal wudu'i, menyegerakan istinja' sebelum wudu. Ini yang paling bagus. Artinya yang kurang bagusnya adalah wudu dulu baru istinja'. Bagaimana menurut pemirsa Niaga TV? Kalau ada yang wudu dulu baru istinja', sah tidak wudunya? Kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap sah. Dianggap sah. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa tetap wajibnya adalah menghilangkan dulu najis baru wudu. Sebagian mengatakan tidak. Tidak harus istinja dulu baru wudu. Ya, karena seandainya seseorang berwudu dalam kondisi dia sadar di bajunya ada najis, apakah wudunya dianggap sah? Sah. Terus gimana najis yang menempel di baju? Tinggal dilepas, ganti bajunya. Itu begitu kata para ulama. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama fikih. Sebagian mengatakan dia wajib istinja dulu, enggak ada pilihan. Karena Nabi berkata kepada sahabatnya Miqdad Ibnu Aswad, sahabat Nabi dan orang dekat Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi? Ya igsil farjaka thumma tawaddo. Bersihkan dulu kemaluanmu kalau keluar air mazi. Ini kan perintah. Kalau sudah bersih, kemudian berwuduklah atau bersucilah. Fa in akharahu anhu sahha. Tetapi kalaupun istinja diakhirkan daripada wudu, Kalau di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengambil pendapat yang mengatakan boleh. Ya, di mazhab Imam Syafi'i, mereka mengambil pendapat yang mengatakan boleh mendahulukan wudu sebelum istinja. Kemudian, poin yang terakhir, Au anit tayammumi fala. Tetapi seandainya istinja dilakukan setelah tayammum, maka tidak bisa. Tapi kalau wudu disegerakan daripada istinja, boleh. Tapi kalau tayammum didahulukan sebelum istinja, tidak boleh. Kenapa? Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Kata beliau, fala yasihhu tayammumuhu. Tayammum orang itu dianggap tidak sah. Li'anna tayammuma la yarfa'ul hadas. Karena tayammum itu tidak mengangkat hadas. Wa innama tubahu bihi salatu. Tetapi tayammum adalah sebab Allah membolehkan kita untuk salat. Wal istibahatu lis-salah ma'al qiyamil mani'i min sihhatiha wa huwa an-najasatu allati ala mahallil istinja. Dan apa namanya, dalam kajian fikih, saudaraku sekalian, ini pernah saya bahas di awal pertemuan. Dalam kajian fikih terjadi perdebatan apakah tayammum itu 100% mengganti wudu. Dalam pengertian begini, para pemirsa, wudu itu bisa mengangkat hadas. Apakah tayammum juga mengangkat hadas? Ataukah tidak? Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat tidak mengangkat hadas. Ya, tetapi tayammum itu dilakukan dalam rangka istibahatus shalah, agar diperbolehkan melaksanakan salat. Tapi hadasnya tidak hilang. Artinya kalau nanti ada air, tetap dia wajib mandi misalnya, atau dia berwudu. Ya. Oleh karenanya kata para ulama Syafi'iyah, karena tayammum ini adalah hanya dalam rangka agar kita boleh salat, maka kondisi dia belum beristinja ini menjadikan tayammumnya tidak sah. Karena tayammum fungsinya adalah listibahati sholat, agar boleh sholat. Sedangkan orang ini belum boleh sholat. Karena apa? Dia belum istinja. Kapan seseorang boleh meminta kepada Allah agar diizinkan untuk sholat dalam bentuk dia bertayammum dikarenakan tidak ada air atau ada uzur untuk menggunakan air? Ketika dia sudah sempurna bersuci. Kalau dia belum sempurna bersuci dalam arti istinja, lalu dia minta diizinkan oleh Allah untuk sholat dalam bentuk tayammum, maka tidak dibenarkan, kata beliau, ya, kata para ulama di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, saudaraku sekalian, alhamdulillah, ya, 4 pertemuan cukup panjang, walaupun Masya Allah babnya kita anggap mungkin bab yang biasa terkait dengan menunaikan hajat, ternyata pembahasannya sampai 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bahas bab mandi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan kemana-mana, karena kami insya Allah kembali setelah selingan berikut ini. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Green Village memberikan bukti, bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi, seperti rumah sewa, Islamic Green Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Green Village memberikan garansi unit terbangun

Wallahualam bissawab tidak masalah ya. Seorang anak yang belum berkurban, dia memiliki uang, kemudian dia berikan untuk ibunya uang itu, atau dia katakan kepada ibunya, "Bu, ini ada uang 3 juta, 4 juta, ibu gunakan berkurban atas nama ibu." Maka tidak masalah, tidak ada larangan. Ya, tidak ada masalah. Bahkan itu adalah bagian dari sifat bir, sifat baik seorang anak kepada ibunya. Apakah boleh seorang wanita berkurban atas nama dirinya? Tidak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha, di mana Rasul berkata kepadanya, "Wahai Fatimah, saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, karena tidaklah darahnya terjatuh kecuali dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Wallahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Ini Ustaz, yang kemarin sinyal ini tidak ada Ustaz, sinyalnya tidak ada, jadi tidak bisa nyimak Ustaz. Masya Allah. Memang menyimaknya via satelit, TV satelit atau via streaming? Satelit Ustaz. Ah, Masya Allah. Apalah. Baik. Ya itu Ustaz, gimana hukumnya kalau orang suka buang-buang air itu yang tidak ada gunanya untuk maksiat itu Ustaz. Baik. Tangan itu Ustaz. Baik. Sedangkan anak sudah mengerti Ustaz, ini keluarga anak ini, termasuk keluarga anak, saudaranya keluarga anak itu Ustaz, yang baik itu Ustaz ya. Baik. Ustaz ingetnya itu udah malam pagi harinya itu tambah Ustaz, tambah dibuang-buang airnya, tambah disengaja Ustaz. Baik. Sedangkan setelahnya itu membuat saya tidak tenang beribadah Ustaz, itu selang apa itu ya, setelahnya biasanya itu kalau kebiasanya itu satu, jadi saya peringatkan itu. Jadi tambah lagi tiga begitu Ustaz. Ini baik. Apa tidak senang ini ke apa ini ke ibadah anak begitu Ustaz. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Sedangkan ini Ustaz, apa ya? Di masjid kayak gitu malah menjauh karena Ustaz berapa masa sama saya ini Ustaz. Ini bagaimana ini Ustaz? Baik, barakallah Ibu. Iya, ini semuanya ini kan demi Allah, demi menjaga airnya Allah yang ini mata Allah nomor satu ini Ustaz. Saya muliakan minum Ustaz ini. Barakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, hamba Allah di Jawa Timur ya, di ujung Jawa, Jawa Timur. Tentunya seorang muslim dia tidak bersifat mubazir, wala tubazir tabzira. Janganlah kalian bersifat mubazir, kata Allah. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya sifat mubazir adalah saudaranya setan. Oleh karena dalam agama kita tidak dibenarkan bersifat mubazir dalam segala hal. Salah satu yang sangat dilarang dalam agama adalah bersifat mubazir, membuang air dengan sia-sia. Bahkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusrif bil ma wa in kunta fi nahrin jarin." Janganlah kalian wahai umatku berlebih-lebihan menggunakan air, ya israf, berlebih-lebihan menggunakan air walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Tentunya ini apa namanya pesan yang sangat dalam dari Nabi ya. Jadi seandainya pun air yang kita miliki banyak, umpama sungai, ya umpama air yang ada di sungai, itu bukan alasan kita untuk bersifat tabzir, mubazir dalam menggunakan air. Itu dalam rangka ibadah loh ya, wudu. Jadi kalau kita wudu itu kerannya jangan dibuka semua sehingga airnya keluar dari keran dengan banyak. Kalau mubazir dalam ibadah itu tidak boleh. Jelas, tidak boleh mubazir padahal untuk ibadah. Lalu bagaimana kalau seseorang menghambur-hamburkan air untuk kemaksiatan sebagaimana yang ditanyakan oleh saudara kita dari Jawa Timur? Tentunya ini kondisinya lebih tercela dan lebih buruk. Oleh karenanya hendaknya ya apabila kita memiliki kesempatan lalu memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, berikanlah nasihat. Fadzakir, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya mengingatkan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman insyaallah. Lalu bagaimana Ustaz, mereka malah menjauh? Ya sudah, sampaikan saja dengan baik, sampaikan dengan jelas. Ketika mereka tidak mau, ya sudah, alhamdulillah kami sudah sampaikan alasannya, dasarnya. Adapun masalah Anda tidak mau, Allah yahdikum, hadakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan kalian semua hidayah, sehingga kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang tidak benar, yaitu menghambur-hamburkan air untuk sesuatu yang sia-sia, kegiatan yang apalagi maksiat. Nabi itu Masya Allah berwudu sederhana, pernah kita bahas ya dalam kajian kitab Mata Nabi Syuja, bagaimana wudunya Nabi, berapa kadarnya, bagaimana mandinya Nabi, berapa kadarnya. Dan kita lagi-lagi mengaku mengikuti Nabi, tapi di waktu yang sama kita menyelisihi Nabi, itu tidak benar. Kita mengaku mencintai Nabi tapi tidak mau mengikuti sunnahnya. Kita mengaku mencintai Nabi alaihi salatu wassalam tapi kita menyelisihi petunjuknya, tentunya ada masalah. Dan lebih parah lagi, kadang malah orang yang dinasihati menjadi galak atau menjadi menjauh dari orang-orang yang memberikan nasihat yang benar kepadanya. Tentunya ini menunjukkan apa kerasnya hati. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan mereka semua dan juga kita semua diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, saya Ummu Sofi dari Bandung. Maaf, pertanyaan di luar tema. Baik. Jika kita sedang membaca zikir di luar salat, zikir di luar salat, lalu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, apakah kita harus berhenti dari zikir dan bersolawat? Jadi seseorang sedang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, lalu di pertengahan zikirnya dia mendengar salawat, begitu ya, apakah dia melanjutkan zikirnya atau dia bersalawat sejenak? Ya, Allah alam bisawab. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wala tubtilu a'malakum. Allah berkata, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Artinya kalau kita sedang berzikir subhanallah 33 kali, ya sudah, sempurnakan saja. Dan kalau dibanding ya, berzikir dengan bersolawat, tentunya kalau berzikir itu menyebut nama Allah, berzikir. Bersolawat artinya mendoakan kebaikan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya berzikir tentunya dia adalah lebih tinggi dalam pengertian, dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak masalah dilanjutkan. Ya, dilanjutkan saja berzikirnya. Tetapi ketika kita tidak memiliki aktivitas apapun, kita sedang menonton TV misalnya seperti ini, atau kita sedang membaca buku, lalu ada orang yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sedang berzikir, sedang membaca Quran, Allah alam bisa, menurut saya lanjutkan saja, karena Allah berkata apa, la tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Artinya yang sudah sedang berlanjut, ya lanjutkan saja. Allah alam bisa. Apakah harus diulang lagi zikirnya? Ya, karena tidak berhenti, ya enggak usah diulang, lanjutkan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika membunuh semut di rumah yang mengganggu? Ya, kalau mengganggu tidak berdosa. Ya, kalau mengganggu ya, misalnya dia merusak kusen, atau dia menggigit. Ya, kadang ada musim-musim di mana semut itu masuk ke baju, ke handuk ya, sehingga ketika kita mandi lalu Masya Allah bukannya segar malah gatal, ya silakan dihilangkan ya, tetapi dengan cara ya tentunya tidak dibakar ya dengan cara yang lain ya, dicari cara bagaimana agar semut itu hilang misalnya dari rumah. Tapi kalau seandainya semutnya tidak mengganggu, ya sudah dibiarkan saja kalau memang tidak mengganggu. Allah alam bisa. Dan apakah doa masuk WC dibaca hanya mau buang hajat saja? Lalu bagaimana kalau buang air kecil? Sama. Itu bukan doa buang air besar, bukan doa buang air kecil. Itu doa masuk WC. Artinya terlepas apakah seseorang buang air besar, buang air kecil, ya itu doanya. Jadi bukan doa buang hajat, itu doa masuk ke dalam kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam riwayat ditambah bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah alam bissawab. Ada Ibu Nur, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Gini, kita kalau kita kan bangun sholat malam ya, tahajud dapat 11 atau 13 rakaat, kita baca Quran sebentar, itu sunnahnya apakah kita tidur lagi sebentar sebelum subuh atau gimana Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Istirahat sejenak setelah qiyamul lail ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbaring sejenak. Ya, berbaring sejenak. Walaupun kalau Nabi itu berbaring setelah azan subuh, beliau salat 2 rakaat lalu berbaring sejenak, setelah berbaring sejenak baru beliau bangkit untuk mengimami salat. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau memang kita telah selesai salat malam ya, lalu misalnya sekitar 1 jam lagi akan azan, tidak masalah kita istirahat sejenak, tidur sejenak untuk mempersiapkan diri salat apa subuh secara berjamaah kalau laki-laki, atau salat subuh di awal waktu bagi perempuan. Jadi dianjurkan untuk istirahat. Ya, oleh karenanya dahulu azan subuh itu 2 kali, ada azannya Bilal, ada azannya sahabat yang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum. Rasulullah berkata, innal bilala yu'adzinu billail. Sesungguhnya Bilal itu ketika azan itu masih malam, azan pertama. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian ketika Bilal azan pertama. Kapan berhenti? Kalau mendengar azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Artinya azan yang pertama selain dia berfungsi apa namanya mengingatkan orang yang masih tidur agar bangun, dan azan pertama juga memiliki fungsi mengingatkan orang yang sudah sholat agak lama agar dia misalnya berhenti sejenak karena akan subuh, dia istirahat dan lain sebagainya. Dan dahulu Nabi Daud membagi waktunya seperti itu ya, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk tidur, dan lalu setelahnya ibadah, disambung ibadah. Allah alam bissawab. Dari Ibrahim di Kepri, Kepulauan Riau. Apakah sah sholat kita di musholla yang ada kotoran cicak? Soalnya kedua, soalan yang pertama, Allah alam bissawab, selama kita tidak berada, tidak menginjak cicak itu, atau kita tidak sujud di atas kotoran cicak itu, tidak masalah. Tapi kita bergeser ke tempat yang tidak ada kotoran cicaknya, kan begitu. Dan jangan dibiarkan musholla dengan kotoran cicak, artinya ya ambil sapu bersihkan. Bukan hanya sekedar bergeser, tetapi dibersihkan. Ya, watahhir baiti lit-taifina wal-akifina war-ruka'i sujud, kata Allah. Wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, tahhir baiti, bersihkanlah rumahku itu untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang salat. Artinya Allah memerintahkan membersihkan masjid. Oleh karenanya ketika kita masuk ke satu masjid, lalu kita melihat ada kotoran, ya hendaknya kita bersihkan. Kita ambil sapu, ya namanya masjid umumnya ada sapu, kita bersihkan, kita buang keluar, sholat di situ, tidak masalah. Ya Allah alam bissawab. Soalan yang kedua, seorang imam selesai sholat salam pindah duduk sedikit saja mengarah ke kanan, tidak menghadap makmum, apakah ini sunnah juga atau ada bermacam-macam cara? Itu salah satu caranya. Karena para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah menghadap makmum adalah ikhbar an intihai shalah, bahwa mengubah arah itu tujuannya adalah mengabarkan para makmum bahwa sholat sudah selesai. Jadi ketika ada yang akan sholat, dia langsung membuat jamaah yang baru. Bagaimana melihatnya? Imam sudah menghadap ke arah makmum. Oleh karenanya, sekedar dia menyamping, ya, memberikan bagian kanan ke arah makmumnya, itu sudah terlaksana tujuannya, yaitu mengabarkan bahwa sholat sudah selesai. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya, sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Taqabbal Allah minna wa minkum. Amin. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua. Amin. Ustaz, mau nanya ini, Ustaz. Baik. Kalau umpama kita ternyata kita dapatkan dalam studi kita ada cairan itu apa berbunyi pan bukan air ini saya lengket juga tapi nggak banyak cuma jujur yang anak tanyakan cairan itu makin tidak terjadi waktu siapa nggak ada. Cairannya ketemu cairannya di mana Abu Rafan? Kalau pengundi dulu terkadang supanah nempel di dalam ada cairan tertular cairan lengket juga dalam. Baik. Nah itu yang anda tanyakan cairan itu masih batin jenis. Nah, tapi pakai pada tentang kesinan itu. Baik. Sama yang kedua, kalau umpama kita dalam perjalanan kita penting di perjalanan itu. Nah, itu kadang suka takut kita ketakut apa waktu mengambil obat malam jadi takut kenapa dan begitu. Nah itu buat setelah kita selanjutkan kita serangan tadi kita panju kalau orang Sunda bilang di tiket Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, seseorang bangun dari tidurnya lalu dia mendapatkan sesuatu yang cair yang lengket di celana dalamnya, apa yang harus dia lakukan ya? Dijelaskan oleh para ulama, seandainya seseorang bermimpi kemudian dia melihat basah, maka dia wajib mandi. Mandi. Lalu bagaimana seandainya dia tidak bermimpi tapi dia melihat basah, maka dia pun tetap wajib mandi. Atau dia mimpi tapi tidak ada basahnya, maka dia tidak wajib mandi. Jadi ukurannya adalah dia mendapatkan basahan atau tidak. Ya. Rasulullah berkata kepada seorang wanita, "Idza ra'atil ma' faqad wajabal guslu." Apabila seseorang telah melihat air, maka telah wajib atasnya mandi. Baik dia ingat bahwa dia bermimpi atau dia tidak ingat. Ya. Karena seseorang itu tidak sadar apa yang dia lakukan ketika dia tidur. Ya. Artinya kalaupun dia tidak bermimpi, mungkin ada sebab yang lain yang dia tidak sadari misalnya ya. Oleh karenanya pada prinsipnya ukurannya ada tidak airnya. Kalau ada air ya, dan dia melihat air itu adalah air misalnya air mani, maka wajib atasnya mandi. Walaupun dia yakin 100% dia tidak mimpi misalnya. Ya, dia tidak mimpi dan dia tidur sendiri di atas kasur itu. Kecuali kalau dia tidur dengan orang lain, mungkin milik orang lain, kan tidak tidur dengan orang lain. Itu yang pertama, oleh karenanya wajib mandi kalau dia telah melihat basah pakaian bagian dalam. Lalu masalah buang air kecil ya, apalagi dalam kondisi kita berdiri di rest area atau di masjid sekarang banyak yang seperti itu berdiri. Ya, kita merasa tidak sempurna mengeluarkan air kencing. Hendaknya kita sabar, jangan buru-buru kita menutup celana. Kita mohon maaf nanti ada kajian bahwa dipijat ya itu, dipijat. dipijat agar benar-benar sisa-sisa kencingnya benar-benar keluar. Ketika kita sudah berusaha dengan maksimal agar sisa kencingnya keluar, barulah kita bersihkan dengan air. Ya, dan untuk menghilangkan keraguan, tidak masalah kita memercikkan air ke celana kita. Karena kalau kita tidak percikan air, lalu kita melihat celana kita seperti basah, mungkin kita akan muncul was-was, oh barangkali itu adalah air kencing yang menempel di pakaian saya. Tetapi ketika kita percikan sejak awal, satu kali percikan misalnya air ke bagian celana kita, ya, maka tidak akan ada rasa was-was. Ya, tidak akan ada rasa was-was. Karena ketika pun kita melihat basah, langsung kepala kita berkata, oh iya, itu adalah air yang tadi saya percikkan. Dan itu disunnahkan, dianjurkan seperti itu. Allah alam bisawab. Kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di setiap buang hajat besar atau kecil kita tutup kepala padahal toilet dalam rumah? Jazakallah. Allah alam bisawab, ya, disebutkan, dianjurkan begitu. Dan itu adalah perbuatan salafus saleh. Di antara yang melakukannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana sudah kita bacakan dalilnya, ya. Hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi. Disebutkan ada riwayat yang mengatakan idza dakhala al-khala labisa khidha'ahu wa ghatta ra'sahu. Rasulullah apabila memasuki tempat buang hajat, beliau memakai sendal dan menutup kepalanya. Dalam riwayat yang lain, Al-Baihaqi membawakan riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan ya bahwa dahulu Abu Bakar As-Siddiq kalau memasuki kamar kecil, beliau ghatta ra'sahu, beliau menutup kepalanya. Wa huwa anhu sahih, dan ini merupakan riwayat yang sahih dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Artinya kalau di luar ya lebih lagi. Ya, lebih lagi, dan hadisnya saya lihat umum, ya. Saya tidak melihat ada batasan di luar atau di dalam, ya, kembalikan ke hukum asal yang umum, mau di luar atau mau di dalam. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dede di Garut, apakah kunut witir dilakukan setelah ruku atau sebelum ruku? Allah alam bissawab, ini butuh kajian lagi, artinya kita butuh memurojaah. Tapi yang kita amalkan selama ini di kunut witir Ramadan itu setelah ruku, itu setelah ruku. Walaupun hal ini perlu kita kaji lagi, bagaimana dalil-dalil dan penjelasan para ulama. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Ibu Suli dari Surabaya, mau bertanya. Kakak saya laki-laki punya anak angkat, sekarang sudah usia 30, tapi sampai sekarang belum memberitahu siapa ibu bapaknya pada anak tersebut. Sedangkan semua keluarga sudah tahu dan kakak sudah diingatkan segera memberitahu akan hal ini. Apakah kalau saudara-saudaranya memberitahukan itu berdosa? Kalau dianggap berdosa, ya tentunya tidak, ya. Kalau dianggap berdosa tentunya tidak, ya, karena apa namanya, tidak ada unsur dosa di situ. Dosa itu berbohong, dosa itu ghibah, dosa itu fitnah, dosa itu namimah, adu domba. Tidak ada dosa di situ. Hanya saja kalau memang hal itu dianggap kurang cocok oleh kakak, ya, maka lebih baik dibicarakan dengan baik-baik. Ya, dibicarakan dengan baik-baik. Ini lebih ke masalah cara. Ya, dan cara itu relatif. Cara yang saya pakai belum tentu cocok dengan cara yang ibu bapak pakai. Dalam hal misalnya mengubah kemungkaran atau menjelaskan kebenaran. Itu kita berbeda-beda. Tergantung realita, karakter orang, dan lain sebagainya. Kalau kita rasa bahwa kakak tidak akan marah, ya sampaikan. Tapi kalau dirasa akan memunculkan fitnah dan lain sebagainya, ya dibicarakan dengan baik bagaimana agar anak yang sudah usia 30, bukan anak lagi itu, ya, sudah bapak-bapak juga 30 tahun, agar dia tahu nasabnya. Ya, karena dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menisbatkan seseorang kepada ayahnya. Ud'uhum li'abaihim, kata Allah di surat Al-Ahzab. nisbatkanlah, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, bukan dengan nama kita. Jadi jangan kita sembunyikan, apalagi sudah usia 30. Kita sampaikan, kita jelaskan kronologinya, ceritanya. Insya Allah rasa sayangnya tidak akan berkurang kepada kita. Insya Allah. Allah alam bisab. Pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sujud sahwi dan bagaimana caranya? Ya, cara sujud sahwi sederhana. Kalau kita misalnya lupa tasyahud awal dan kita sudah terlanjur berdiri dengan tegak, maka kita lanjutkan saja sholat seperti biasa. Kalau itu maghrib, berarti rokaat setelahnya adalah rokaat yang ketiga. Lalu kita sujud dua kali di rokaat yang terakhir. Sujud pertama subhanarabbiyal a'la, lalu bangkit. Sujud kedua sujud di antara sujud pertama sujud kedua seperti biasa, sujud terakhir ya. Setelah itu kita duduk tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatu sampai akhir. Selesai baca tahiyat kan biasanya kita salam. Biasanya kita salam, ini jangan salam. Kita sujud lagi dua kali setelah tahiyat ya. Setelah membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut, kita sujud dua kali. Pertama kita baca subhanarabbiyal a'la ya, lalu kita bangkit, tidak membaca doa duduk di antara dua sujud, tapi langsung sujud lagi subhanarabbiyal a'la, lalu bangkit, lalu setelahnya kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Begitupun yang kita lakukan kalau kita lupa rokaat misalnya ya, atau kekurangan rokaat dan lain sebagainya, yaitu sebelum salam. Walaupun ada riwayat yang menunjukkan boleh juga dilakukan setelah salam. Dan sebagian ulama merinci, kalau misalnya kurang maka di dalam, kalau menambah maka di luar. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat sujud sahwi semuanya sebelum salam, ada yang berpendapat semuanya sesudah salam, ada yang berpendapat dirinci seperti Imam Ahmad, ada kondisi sebelum salam, ada kondisi setelah salam. Tapi kalau kita rasa kita masih bingung ilmunya, kerjakan saja sebelum salam, yaitu dua kali sujud sebelum salam. Setelah dua kali itu langsung kita mengucapkan salam ya, salam artinya selesai sholat. Allah alam bisab, ini yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.